Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wahdina bima alamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Surah Al-Qasid surah. Qala Abu Suja rahimahullah wa admul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami al-asru fi dhalik qawlihi ta'ala hurrimat 'alaykumul maitah وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر في أكله يدل على نجاسته ولا شك أن العظم والشعر من أجزاء الحيوان نعم في الشعر خلاف في أنه ينجس بالموت أم لا وهو قولان أحدهما لا ينجس لأنه لا تحله الحياة فلا روح فيه فلا ينجس بالموت بدليل أنه إذا قطئ لا يحس ولا يألم وأظهرهما أنه ينجس وهو الذي جزم به الشيخ لأنه إن حلت إن حلته الحياة فينجس وإلا فينجس طبعا للجملة لأنه من جملتها كما يجب غسله في الطهارة والجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أما بعد. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا فقهاء في الدين يا رب العالمين. قال الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى: وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. هذا مرة كتابي. طيب. وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. وعظم أرنيا فعظم. هاي من تاو جواب. يعني نعاتا وي جان جواب. وعظم أرنيا با. تولان. تولان. تولانيا سياق في سني. تولانيا با. الميتة. تولانيا بانكاي. Okey, wa sya'ruha dan sya'r artinya rambut atau bulu ya. Masuk rambut atau bulu. Ha di sini kembali ke mana? Al-maitah. Najisun illa al-adami. Najis. Ya berarti di sini mubtada khabar. 'Azmul maitah wa sya'ruha mubtada. Najis khabarnya. Illa al-adami kecuali yang bersifat adami. Yaitu yang bersifat manusiawi. Yaitu kalau misalnya bulu tersebut atau tulang tersebut bersifat manusiawi, maka dia tidak dihukumi najis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia jika mati ya, maka dia tidak dihukumi sebagai najis untuk tulang dan syarnya. Namun nanti insyaallah, atau sudah pernah ada ya, bahwasanya manusia itu tidak najis bagaimanapun juga. Tidak najis ketika matinya tidak najis, karena manusia itu muhtaram. Allah telah memberikan kehormatan terhadap manusia sehingga tidak dinajiskan. Tetapi ketika membusuk maka dia bisa menjadi najis. Qala al-Imam Taqiyuddin al-Hisni al-asl fi dhalika qawluhu ta'ala hurrimat 'alaykumul maytah. Al-asl di sini maknanya adalah ad-dalil. Al-asl di antara maknanya adalah ad-dalil. Itu yang wajib diketahui itu bagi thullabul ilm. Di antara makna al-asl yang masyhur adalah ad-dalil, dan itu banyak sekali dalam kitab-kitab fiqih. Al-aslu fi dhalika, al-aslu fi dhalika, itu dalil untuk poin ini adalah qauluhu ta'ala hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Ya. Tapi dikecualikan nanti juga dikecualikan dalam hadis Nabi wa hillat lana maitatan wa daman, dihalalkan bagi kita dua bangkai. Bangkai pertama apa? Waktu itu yang halal. Ayo semuanya, bangkai pertama apa yang halal? Ikan dan belalang. Ya, belalang apa aja, mau belalang sembah, mau belalang cencorang, mau belalang tempur. Tuh. Siapa itu ya? RX. Iya. Harimat 'alaikumul maitah wa tahrimu ma laysa bimuhtaramin wala dararin fi aklihi yadullu 'ala najasatihi. Wa tahrim, dan pengharaman ma laysa bimuhtaram. Pengharaman apa yang laisa, bukan muhtaram. Apa arti muhtaram? Ada tahu muhtaram? Ada yang pernah ikut kajian beliau? Apa arti ustaz muhtaram? Muhtaram artinya apa? Muhtaram yang dihormati, terhormat. Nah, kalau terhormat itu diharamkan kan bagi kita untuk memakannya. Kenapa manusia diharamkan bagi kita untuk memakannya? Karena terhormat. Iya, diharamkan karena sebabnya apa? Terhormat. Iya, baik. Kemudian tahrimu ma laysa bimuhtaram. Pengharaman bangkai ini kan, bangkai itu diharamkan ya kan? Iya, bangkai diharamkan karena kita harus ihtiram atau gimana? Ihtiram itu menghormati. Apakah bangkai diharamkan karena penghormatan? Bukan. Misalnya ada bangkai sapi meninggal karena kesetrum. Haram gak bagi kita untuk memakannya? Haram. Haram sebelum dimasak. Setelah dimasak haram gak? Haram. Haram, alhamdulillah. Gak tertipu dengan itu, alhamdulillah. Gak kirain antum sepolos itu. Baik, diharamkan tetap. Apakah diharamkannya karena kita menghormati sapi yang wafat tersebut? Bukan. Berarti bukan muhtaram. Tahrim gitu. Baik, wala doror. Dan bukan juga karena ada doror. Doror itu apa? Doror? Mara bahaya. Oke. Sekarang ada enggak mara bahaya dalam sapi yang mati mendadak misalnya, atau mati bukan karena sembelihan? Ada enggak dorornya? Ya wallahu alam. Sahih. Tapi bisa juga ada doror nih, mungkin darahnya, darah kotornya atau gimana kan? Baik, anggap itu ada dorornya. Sekarang tahrim, atau anggap aja kita enggak tahu dorornya. Enggak ada dorornya. Disembelih tapi tidak dengan tasnya. Nah, dia disembelih tapi maksudnya bukan, mungkin kalau tidak dengan tasnya lupa itu masih bisa udzur. Tapi kalau sengaja, atau bahkan tasmiyah tapi disandingkan dengan selain Allah Ta'ala, syirik. Nah, dia secara darah keluar. Ya, doror secara fisiknya keluar. Tetapi ada doror, di sini dibilang doror fisik enggak ada. Muhtaram juga enggak. Ya, enggak. Jadi, dua alasan ini hilang. Dari segi ihtiram kita enggak menghormati binatang bangkai itu, dan dari segi dharar kita enggak menemukannya. Misalnya sapi ini disembelih tapi atas nama Nyi Roro Kidul misalnya. Dia udah keluar darahnya semuanya. Udah tinggal dimasak aja, tinggal dipotong, dimasak, dicacah semuanya, dimasak. Nah, enggak ada dharar lagi. Dan enggak ada ihtiram juga. Nah, di sini menghatahrimu ma laysa bimuhtaramin wala dararin fi aklihi, mengharamkan suatu benda atau daging yang tidak terhormat, tidak ada penghormatan terhadapnya, wala dharar, dan tidak ada juga marbahaya fi aklihi, dalam memakannya, yadullu ala najasatihi, menunjukkan atas kenajisannya. Ya, menunjukkan atas kenajisannya. Paham enggak? Terus kenapa demikian gini? Kenapa kok diharamkan? Bangkai kenapa diharamkan? Apakah karena mutarom? Enggak. Ada doror? Ya enggak tahu juga. Berarti diharamkan pasti karena kenajisannya. Paham enggak di sini? Contoh antum menemukan apa? Antum menemukan kucing, kucing. Kucing. Mati kucing itu. Antum sembelih juga apa, Pak? Memang sembelih. Atau dia mati sendiri. Kemudian haram enggak dia? Diharamkan enggak sama Allah dan Rasulnya? Diharamkan, enggak boleh dimakan. Kenapa dia? Bertaring misalnya. Terus dia ya bertaring dan menegrep mangsanya dengan tangan kemudian makannya. Taib. Kemudian di sini dia diharamkan, apakah karena kita menghormatinya sehingga jangan-jangan ini terhormat ini benda? Bukan. Juga apakah karena kita tahu bahwasanya ada bahaya dalam memakannya? Ada racun gitu langsung mati habis itu kita? Enggak kan? Enggak. Berarti menunjukkan dia pas mati itu najis, menunjukkan najisnya dia. Karena kita enggak boleh memakan benda najis gitu. Iya enggak? Contohnya ada kotoran. Kotorannya dia lah, kotoran kucing itu. Sebelum dia meninggal, dia menyisakan kotoran dulu. Taib itu ada kotoran. Apakah kita ihtiram terhadap kotoran itu? Kita hormati dia? Diharamkan enggak? Antum mengharapkan diri antum pastinya kan? Jangan sampai anda makan kotoran ini kan? Tentunya aja enggak. Kepikiran aja enggak ya? Jangan sampai anda makan kotoran ini. Nah, jangan sampai ini melarang diri sendiri, mengharamkan diri sendiri. Apakah karena ihtiram? Bukan. Apakah karena merasa ada dharar marah bahaya kalau anda makan? Belum tentu juga kalau dipikir. Enggak, emang kenapa makan itu enggak apa-apa ya? Siapa tahu ada manfaatnya. Siapa tahu ada manfaatnya. Haram kebuk. Ya siapa tahu itu pikiran antum kan. Anda kan enggak tahu. Antum bisa aja di sini ketawa, tapi kan bisa tahu itu yang antum pikirkan selama ini. Nah, kan enggak ada bahayanya apa? Tapi kenapa enggak boleh? Najis itu dia. Ya. Jadi sebab sebab tidak bolehnya memakan sesuatu itu bisa jadi imma karena muhtaram, imma karena sesuatu itu ada dorornya kalau dimakan, imma karena najis. Contoh karena muhtaram apa? Sesuatu yang tidak boleh dimakan karena muhtaram apa contohnya? Manusia. Manusia, sahih, sahih. Terus kalau misalnya karena doror apa? Khamr. Tapi khamr najis enggak? Enggak najis. Tapi dia muhtaram enggak? Enggak juga. Baik. Kemudian sesuatu yang tidak boleh dimakan karena najisnya, ya banyak, semua benda najis. Semua benda najis apapun itu. Ya. Baik. Tapi kadang enggak boleh juga dimakan bukan karena najisnya. Bukan karena dorornya juga. Bukan juga karena muhtaramnya. Karena khabith. Khabith. Contoh apa? Tikus. Tikus itu enggak najis dari pas hidupnya ya. Afwan di sini enggak, dia kalau mati dia najis. Jelas kita makan tikus. Afwan, jelas kalau misalnya tikus dimakan mati, pas lagi mati enggak pas hidup dimakan gitu, luar biasa. Cacing pas hidup. Cacing pas hidup ataupun mati. Dia najis enggak? Enggak najis. Enggak najis ya? Kenapa enggak najis? Walaupun mati. Karena enggak ada darahnya, ya enggak? Benar enggak? Antum pernah mencincang cacing kan? Ada darahnya? Ah, itu enggak mau tabar itu. Sailnya itu apa? Alirannya enggak normal kayak kita. Itu enggak mau tabar. Dia tetap enggak najis. Walaupun mati. Terpotong-potong gitu kan kita lihat. Ini enggak najis nih. La nafsahu, tidak ada darah yang mengalir padanya. Nah, kita makan boleh enggak? Ada cacing jadikan obat. Ada dalilnya yang melarang? Enggak tahu, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Tapi kalau sudah masuk ke khabith, antum enggak boleh makan. Khabith di sini menjijikan. Itu membuat antum nanti bakal trauma makannya gitu loh. Kan ini banget. Iya, bisa jadi antum ketika ini cacing, kan sebagian orang itu memang sama cacing itu takutnya minta ampun. Iya kan? Iya kan? Ada dolar enggak memakannya? Enggak ada. Kemudian apakah kemudian kita ihtiram terhadap cacing ini? Enggak juga. Apakah dia najis? Enggak juga. Dia khabith, relatif. Dan bisa jadi bagi sebagian, ini asalnya halal. Asalnya halal, ya. Ah, tapi kalau misalnya antum kau makan ini bakal waduh, bakal hancur nih dia. Bakal mual. Coba satu. Wah, gimana? Keluar semua muntahannya karena jijik, karena bayangin cacing saya makan gitu loh. Contoh lain bekicot. Asalnya memang enggak ada nasnya, enggak tahu. Nah, dia kita ihtiramin bekicot? Enggak. Udah lembek kan, enggak jelas juga kan mau ngapain. Kemudian dia ada dolar enggak kita makan bekicot? Kalau kata bekicot yang itu beracun, benar enggak tuh? Sahih enggak bekicot yang bekicot yang di pohon-pohon tuh? Keong yang kayak gimana? Keong masih yang di kolam-kolam itu? Hah? Oh itu? Keongnya di sawah-sawah, apa yang di taman ini? Oh enggak, itu keong. Keong masih yang di sawah-sawah itu beracun? Iya, yang kuning. Oh beneran itu? Panas. Racunnya di gimana racunnya? Ya itu kan yang biasa juga kita makan-makan juga itu malah. Hah? Bukan itu. Ada lagi, beda lagi. Yang di empat-empat itu beracun ya? Yang kuning. Iya, yang kuning terus nanti apa namanya, telurnya itu merah-merah itu? Telur, yang ping-ping. Yang ping-ping itu? Itu? Oh, itu beracun, Masya Allah. Panas, perut itu bukan gitu ya. Masa sih? Itu kan yang hitam-hitam. Yang kuning. Bukan. Itu masih. Bukan. Setahu ana malah itu enak dimakan. Iya. Atau mungkin beracun bagi antum aja. Enggak tahu deh. Nah, bekicot atau keong gitu. Asli enggak apa-apa kan? Enggak masalah. Tapi kok bekicot nih masalahnya, kok keong kayak gitu biasa di ini dijual. Apalagi yang laut. Nah, bekicot gimana nih? Kalau misalnya antum khabith, bagi antum tuh bakal perut bakal bakal gak enak, maka gak boleh antum makan itu. Itu kan merugikan diri sendiri gitu loh, mubazir. Itu karena khabith. Tapi asalnya tidak ada larangan, wallahu a'lam ya. Cuma gak tahu tuh mui gimana mui ya. Wala darar fi aklihi yadullu 'ala najasati, berarti itu tadi ya. Khalas. Wala syakka annal 'azma wasy'ra min ajza'il hayawan, dan tiada keraguan bahwasanya al-'azm apa tadi, tulang, wasy'ar dan juga rambut ataupun bulu, itu semua keduanya termasuk ajza'il hayawan, termasuk dari apa, bagian-bagian tubuh hewan. Na'am fi sy'ri khilaf. Oke, bahasa kita ya, oke, iya deh, fi sy'ri khilaf, dalam syar persoalan rambut binatang bangkai ini itu ada khilaf, perselisihan pendapat. Fi annahu yanjusu bil mauti amla, dalam masalah dia itu, yaitu hu di sini kembali kemana, syar, apakah syar atau rambut atau bulu tersebut yanjusu bil mauti amla, menjadi najis disebabkan kematian atau tidak menjadi najis. Qaulan, ada dua perkataan, dua pendapat. So, di sini qaulan. Nah, qaulan. Kalau dikatakan qaulan dalam mazhab Syafi'i, itu berarti dua perkataan Imam Asy-Syafi'i. Dua perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kalau wajhan, berarti dua perkataan para ulama, yaitu dua pendapat para ulama. Kalau wajhan, kalau qaulan, dua pendapat Imam Syafi'i. Oke. Ahaduhuma, salah satunya, la yanjus, bahwasanya syair tersebut tidak najis, li'annahu la tahulluhul hayat, karena hu di sini syair, la tahulluhu, la tahullu syair, yaitu halla yahullu, maknanya menempati, al hayat sebagai fa'ilnya, yaitu karena kehidupan tidak menempati bulu. Itu alasan mengapa bulu bangkai tidak dinajiskan. Untuk pendapat yang pertama ini. Paham di sini? Kenapa bangkai, kenapa bulunya bangkai tidak dinajiskan? Karena bulu itu tidak ada ruh. Fala ruha fihi. Maka tiada ruh pada bulu itu. Kalau ada ruh, bulu itu bisa kita gerakin. Nah, faktanya kita enggak pernah melihat ada orang bisa menggerakkan bulunya begitu ya. Ah, jenggotnya tiba-tiba goyang. Rambutnya tiba-tiba juga sini. Tapi kalau misalnya perhatikan pas nanti ada pocong, pada pocongan gitu kan, langsung merinding, goyang, buk gitu semua kan, digerak semua bulunya. Ternyata bisa. Ada, cuma memang tidak settingannya tidak bisa langsung kita atur. Kondisional, dan itu pun pakainya apa ya, insting langsung, nggak kita rencanain. Nah, itu disebabkan kenapa nggak najis, karena nggak ada roh di dalamnya. Fala yanjus bil maut, maka tidak najis disebabkan kematian. Kenapa? Dia hidup ataupun mati, bulu ini tetap aja, iya nggak? Pas dia hidup, bulu ini tetap aja lemes. Pas mati, bulu ini juga lemes. Gak ada perubahan dari kondisi bulu itu. Bisa dipahami gambarannya? Penjelasannya bisa dipahami, alhamdulillah. Bidalilin, dengan dalil, annahu idha kuti'a, kalau misalnya, bulu jika dipotong, kuti'a di sini bukan nutifa, bukan dicabut, tapi dicukur. Antum ketika dicukur rambutnya, la yahussu wa la ya'lam. Korbannya itu tidak merasakan dan tidak merasakan sakit, ya enggak? Kenapa kalau misalnya cukur kok kerasa gitu, krek-krek. Itu kerasa karena agak ketarik dari kepala, agak ketarik, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dicukur benar-benar ini dicukur paling ujungnya enggak ada rasanya. Cuma sebagian pakar mengatakan, orang-orang biologi mengatakan bahwasanya rambut dan kuku itu aslinya kulit ya. Rambut kita ini aslinya kulit, sehingga dia juga merupakan bagian dari kulit sebenarnya. Tapi mereka ilahnya di sini bukan dari ini anggota tubuh bulu-bulu ini, tapi dari kemerasaan dia gitu loh. Ternyata enggak merasa, bulu itu enggak terasa. Iya. Baik, kemudian wa azharuhuma, dan yang lebih zahir dari keduanya, sebut di sini lafal azhar ya, dalam mazhab, dalam kitab-kitab mazhab kita itu azhar ketika membandingkan, biasanya ketika membandingkan dua perkataan Imam Asy-Syafi'i, azhar bukan asah, bukan sahih, tapi azhar ya, yang lebih zahir. Ini enggak tahu yang mana yang qaul qadimnya, yang mana yang jadinya enggak tahu. Kalau ketahuan bakal ditulis di sini. Tapi wa azharuma, yang lebih zahir yaitu lebih benar. Azhar itu maknanya asah, cuma lebih halus. Azhar yang lebih zahir, lebih tampak kebenarannya, annahu yanjus, bahwasanya apa yang siapa nih? Sya'ar itu najis. Wa huwa alladhi jazama bihi syaikh, dan itu adalah yang dijazmkan oleh syekh. Baik, bagaimana sebelumnya? Syekh di sini syekh siapa? Syafi'i. Enggak, Abu Suja. Abu Suja dalam kalimat wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illa adami. Li'annahu in hallathu al-hayatu fayanjus wa illa fayanjusu taba'an al-jumlah. Gimana? karena syiar tersebut. Inhalat falhayatu fayanjus. Maksudnya apa di sini? Ada yang bisa menerjemahkan di sini? Ayo pikir. Inhalat falhayatu fayanjus. Apa artinya? Gimana Pak Rahmat? Apa artinya Pak? Ayo Pak Rahmat. Gak tahu. Sama lah kalau gitu. Siapa yang tahu? Ya Khalid bisa menerjemahkan, bisa memaksudkan di sini. Hidup menempati rambut loh. Apa gimana? Enggak. Di sini agak ada keraguan dia nau inhalat hul hayatu fayanjus. Kalau diterjemahkan, sebab jika rambut ditempati oleh ruh, ya, ditempati oleh kehidupan, maka sudah jelas najisnya. Wa illa fayanjusu taba'anil jumlah. Jika tidak ditempati oleh roh kehidupan juga tetap najis karena diikutkan pada keseluruhan badan hewan. Maksudnya tahu enggak? Gini nih. Gini yang kedua nih alasannya adalah yang kedua menghukumi najis atau enggak? Pendapat yang kedua nih najis. Kenapa? Gini. Perdebatannya gini. Kalau misalnya hewan ini kan tadi ente bilang yang pertama nih. Yang pertama bilang enggak najis karena apa? Bulu itu enggak masuk di dalamnya kehidupan atau ruh, ya kan? Baik. Oke. Okay. Bagi ente kayak gitu. Bagi kami najis. Kenapa? Kalaupun misalnya bulu atau rambut itu ada di dalamnya kehidupan, ruh, maka udah jelas najisnya. Ente sepakat kan? Iya, kami sepakat. Nah, okelah kami. Yang kedua ini bilang, kami sepakat sama ente yang pertama. Yaitu bahwasanya bulu atau rambut itu tidak ada ruh padanya. Oke, okay, kita sepakat. Tetapi tetap dia wa illa kalau misalnya pun enggak ada ruh pada bulu atau rambut fayanjus tetap najis. Kenapa? Taba'an lil jumlah mengikuti seluruhan badan. Paham enggak di sini? Mengikuti keseluruhan badan. Li'annahu min jumlatiha li'anna sya'ra karena rambut termasuk dari keumuman badan juga. Paham Mas Ali? Belum paham? Rambut masuk bagian tubuh hewan. Iya. Iya. Jadi gini. Ini penjelasan. Penjelasan apa gimana? Selanjutnya memperjelas. Kama. Kama yajibu wasluhu fit taharati wal janabah. Sebagaimana wajib juga mencuci. Oh Masya Allah. Pintar ya ini ya. Sebagaimana juga mencuci. Wajib mencuci. Bulu dan syair. Dalam taharah. Bersuci dan juga janabah, ya enggak? Kayak misalnya di muka kita, antum ada kumis, ada alis juga. Apakah boleh alis ditinggalkan kering? Enggak boleh. Mandi junub misalnya, ada bulu ketiak panjang. Apakah boleh? Bulu ketiak ini enggak masuk di dalam kehidupan. Walaupun kadang-kadang bau ketiak itu membuat semangat hidup lebih tinggi. Masya Allah, tapi punya sendiri ya, kalau punya orang lain enggak. Nah, bulu ketiak itu kita mandi junub. Apakah boleh kita menyisakan bulu ketiak itu? Maksudnya disisakan kita tutup pakai plastik, jangan sampai kena air. Enggak sah. Itu menunjukkan bahwasanya hukum bulu itu mengikuti hukum di mana dia bertempat. Kalau misalnya dia kulitnya semuanya udah najis, maka bulu juga ikutan najis. Itu. Nah ini mana pendapat yang kira-kira lebih kuat? Yang najis. Sehingga nanti kalau misalnya antum bertemu dengan bangkai, ya, ini biasanya tikus ya. Kalau misalnya di toko-toko pasar tradisional atau di toko itu, tikus kan biasanya kalau malam online dia. Kalau toko itu mau shopping atau ngapain tuh, di kesepian. Maling. Nah itu kalau paginya kadang kalau antum ke pasar atau ke toko itu tahu bau tikus wirok itu gimana, tikus gede itu kayak gimana baunya. Baunya itu berasal dari mana? Bulu. Baik. Ketika antum menemukan bangkai tikus, terus bulu-bulunya berceceran, kan kadang-kadang tikus yang wirok kan botak-botakan ya kan, pitak gitu namanya. Enggak tahu bisa ngapain itu. Berantem atau gimana kan ada yang pitak-pitak tuh, tikus itu comberan. Nah, bulu pitakan itu, yaitu yang keluar dari ya, najis atau enggak? Kalau dia masih hidup, pembantu kan, kalau udah tikus berantem tuh kan, suaranya tuh, berantem terus cakar-cakaran, terus berhamburan itu bulu-bulu kemana-mana tuh, jadi anak-anak yang berterbangan, kan? Nah, bulu-bulu yang berterbang itu najis atau enggak? Kembali ke asalnya tikus itu najis atau enggak? Enggak najis. Tikus itu enggak najis. Ya, tikus itu enggak najis seperti kucing, enggak najis. Kita aja yang jijik. Hobi, tapi enggak najis. Sehingga kalau misalnya tikus itu kita lagi sholat, Allahu Akbar. Tikus berantem, wah. Bulu-bulu terbangan, terus tiup angin, terus ke kita. Sah enggak sholatnya? Sah sholatnya, enggak apa-apa. Karena enggak najis. Ya, kecuali kalau habis berantem ya mati satunya. Kita lihat mati loh. Udah mati kan bulunya, mati bulunya. Terus habis itu angin kencang. Terus angin kencang nempok ke bisu kita. Najis enggak? Najis, kalau ini najis. Kenapa? Karena bulunya mengikuti hukum tubuhnya itu udah najis gitu loh. Iya Mas Arya gitu ya. Kita harus singkirkan segera. Harus singkirkan segera. Ya jangan dipelihara, kalau dipelihara batal jadinya. Iya harus, ini kan bisa, kalau ini bisa disingkirkan segera ya. Beda kalau dengan kencing. Kalau kencing serat, aduh kencing nih. Wah berair gitu kan. Masa kita bisa singkirin? Hah gitu kan, gak bisa. Harus dicuci dulu gitu kan. Oke. Sudah bisa paham itu insyaallah. Oke alhamdulillah. Sekarang kita menuju ke wa ammal azmu fa fihi khilaf. Tafadhal Pak. Wa ammal azmu fa fihi khilaf. Qil innahu kasy'ar wal madhhabul qat'u binajasatihi li'annahu yahussu wa ya'lamu bil qat'i. Was-sufu wal wabru war-rishu kasy'ar. فإذا قلنا بنجاسة الشعر ففي شعر الآدمي قولان بناء على نجاسته بالموت إن قلنا ينجس بالموت فكذا ينجس شعره وإن قلنا لا ينجس وهو الراجح فلا ينجس شعره بالموت على الأصح والله أعلم. قال الإمام تقي الدين الحسني رحمه الله وأما العظم ففيه خلاف. Adapun kalau misalnya azm tulang itu fihi khilaf, ada khilaf. Berarti syar ada khilaf, azm ada khilaf. Ya. Tapi nanti dirujukkan di sini, yaitu di matan Abi Suja, azam pun termasuk najis. Malah ya jauhnya harusnya lebih-lebih lagi karena udah sampai dalam ini. Iya. Cuma kan sebabnya, sebab najisnya itu kan perlu diketahui. Qil dikatakan, ada yang mengatakan innahu kasy'ar, sesungguhnya itu seperti syar. Wal madhhab al-qat'u bi najasatihi. Dan madhhab Syafi'i, al-qat'u itu adalah memastikan, menjamin benar-benar akan kenajisan azam. Li'annahu yahussu wa ya'lamu bil-qat'i. Karena azam itu merasakan hassa ya Allah. Di sini yuhissu ya. Ahassa yuhissu, merasakan wa ya'lam dan kesakitan dengan qat', pemotongan. Ada di sini yang udah pernah mengalami itu? Patah tulang gitu. Sakit enggak rasanya? Itu yang sakit. Kalau patah. Yang sakit ininya, dagingnya tuh. Apa namanya, urat? Ada yang pernah Mas Ari? Antum pernah? Belum lagi. Jangan belum juga sih. Misal antum gigi kan tulang kan, atau otot gigi tuh? Alhamdulillah. Ini nggak sakit ya? Hah? Nggak sakit ya? Sarafnya aja ya? Copot dalam. Coba ada yang bisa sekarang, ada yang punya apa gitu kita mau tojosin pakai. Hah? Antung ini kerasa nggak kayak gimana gitu? Kerasa nggak ada kehidupan di dalamnya gitu? Kayaknya nggak kerasa kalau pakai tusuk gigi tuh kenceng-kenceng juga. Nggak kerasa. Karena bagian luarnya. Ah, coba. Kalau giginya digampar aja gitu. Kalau sensitif, ngilu itu dimana? Nah, itu S. Ih, saraf itu di mana? Akar yang dalam gigi akar. Tapi nyambung sampai ke lutut. Tapi kalau tulang nyut-nyutan kali. Hah? Tulang nyut-nyutan. Nyut-nyutan itu bagian mana? Tulang apa otot? Misalnya patah. Kamu dulu patah? Enggak apa-apa. Patah enggak apa-apa. Nah, dia biasa dia bilang enggak apa-apa dia. Tangan saya patah, jadi memang biasa dia. Banyak tangguhan. Oh gitu. Dia patah kali gini, tapi dia bilang enggak apa-apa. Oh, enggak sakit enggak apa-apa. Enggak sakit, debus sudah. Karena ini bautannya. Di baut itu apa itu? Bautnya lepas. Teman antum kayak antum juga anehnya. Di baut itu. Iya, jadi memang sering patah ya. Oh. Jadi disambungin gitu. Iya, disambungin enggak sakit ya dia. Tapi itu juga kok kita lihat di sekolah-sekolahan, di kantor-kantor tuh. Hah? Tengkorak gitu kita gini-giniin enggak apa-apa dia enggak ada. Enggak ada. Orang kok kita yang kabur. Tapi ya tadi gigi itu kayak kita makan es krim. Memang saraf gitu kan. Tapi kan tetap aja kan es krim kenanya di mana? Di gigi bagian ujungnya, dan saraf kalau antum bilang bagian akarnya, kan akarnya jauh di atas atau di bawahnya. Tapi sakit karena ada obat mulai tulang, nanti tulangnya yang nyeri. Dari ini berarti masuk di sini ke kehidupan ya. Makanya madhab al-qat'u binajasatihi, memastikan kenajisannya, karena dia juga merasakan dan merasa sakit juga kalau dipotong. Dan ini jangan dipraktekin juga sih, tapi terjadi orang dipotong. Masya Allah. Wasuf, suf itu bulu suf atau bulu wol gitu. Suf, ya, yeah. Bulu wol, wol, bulu kambing. Ya, bulu-bulu seperti itulah. Nah, kemudian kalau misalnya al-wabar, kalau diterjemahkan di sini, rambut halus atau bulu halus, bulu roma. Gimana tuh bulu halus itu? Antum punya bulu halus di sini gitu? Ya kan? Sini? Bulu halus gitu? Bulu masih ya? Atau di tangan? Belum sampai rambut dia. Jadi beda syar. Pas syar itu udah kayak gini nih syar. Tapi kalau masih halus itu wabar. Wabar ya. Tapi bukan suf, karena suf nggak ada di manusia, nggak ada. Arish, antum tahu bulu tangkis? Nah, kalau misalnya bulu sayap itu kan lembut banget itu. Nah, lembut banget. Nah, kalau misalnya antum ayam, burung, ini kan bulu mereka kan ada tangkainya gede gini. Terus habis itu ini bercabang, dan cabangnya kan lembut banget. Apa hukum? Kalau hukum tangkainya itu kayaknya udah jelas bagian dari tubuh itu. Kayaknya dipotong juga sakit tuh. Tapi kalau misalnya bulunya nih, ya kan? Yang berbuku gini, yang kalau misalnya kita gini, sobek gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam rish, bulu sayap. Bulu sayap. Nah, mereka semua ini, suf, wabar, dan rish, kasya'ar, seperti rambut. Ya berarti apa? Najis juga. Kalau misalnya burung enggak disembelih tapi diburu, boleh enggak? Ini boleh. Diburu apa ditembak? Dan. Atau dipanah mati. Membangkai enggak? Enggak. Karena ini binatang buruan seperti ini enggak masalah. Oke. Wa idza qulna binajasatis sya'ri. Kalau misalnya kita membahas kita mengatakan najisnya rambut, misal fa fi sya'ril adami qawlan, dalam atau perihal syar adami ada dua pendapat. Syar adami siapa itu? Syar rambut manusia. Kafir maupun muslim. Kafir maupun muslim. Itu ada dua pendapat. Bina'an ala najasatihi bil maut. Terbangun pendapat ini atas kenajisannya dalam kematian. Paham gak di sini? Khilafiyah ini terbangun di atas pendapat masing-masing manusia itu kalau wafat najis atau suci gitu loh. Najis atau suci. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya manusia kalau mati itu najis. Ada yang mengatakan gitu. Karena bangkai. Ya. In kulna yanjusu bil maut, kalau misal kita bilang manusia itu mati, manusia itu menjadi najis karena kematian, maka ada yanjusu sya'ruhu, maka begitu juga rambutnya pun akan menjadi najis. Wa in kulna la yanjus, kalau misal kita katakan tidak najis, wa huwa rajih, dan itu adalah yang rajih, fala yanjusu sya'ruhu bil mauti 'ala al-ashah, maka tidak najis syaarnya, rambutnya tidak najis karena kematian, alal asah, atas pendapat yang lebih sahih. Berarti ini perkataan perkataan manusia mati itu najis atau tidak, itu adalah pendapat, dua pendapat dalam, atau dua pendapat diantara ulama-ulama besar madzhab Syafi'i. Maka dikatakan di sini alal asah, atas yang lebih sahih. Ini lebih halus daripada dikatakan as-sahih. Ya, berarti ada yang berpendapat dalam madzhab Syafi'i bahwa manusia kalau mati itu najis. Tapi yang lebih sahih adalah tidak najis, tidak najis. Tapi kok terakhir najis enggak? Kalau antum misalnya mencuci mayit kan. Itu kan ketika maaf ininya dungurnya antum korek gitu kan langsung keluar itu kotoran. Kan memang kayak gitu harusnya. Keluarkan, bersihkan itu semua kotoran yang masih tersisa semampunya. Dia akan keluar sendiri dia. Beda di sini nih, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis tapi dhaif, an-naumu al-ainu wika'us-sihh. Yaitu mata itu ketika mata terbuka, dubur itu tertutup. Paham enggak? Dubur itu tertahan. Dan ketika mata tertutup, maksudnya hilang keterjagaannya, maka dubur itu enggak tertutup. Makanya kalau kita tidur membatalkan wudu. Padahal belum tentu kentut ya kan? Tapi kenapa di membatalkan wudu? Karena berpotensi kentut. Kenapa berpotensi kentut? Karena mata kita merem dan tidak tahu, tidak terjaga. Nah, mata itu buka atau meremnya itu barometer buka atau meremnya ini. Buka atau meremnya pantat. Iya. Nah makanya ketika kita masih sadar kayak gini, kita bisa menahan, bisa tertahan. Iya. Nah ini nih, bentar lagi nih kentut nih. Ya, atau mulai tidur kan? Baru dong gitu langsung. Mau nyobain. Mau nyobain. Emang kayak gitu. Eksperimen. Nah kalau mayit itu, ketika udah nggak udah hilang semuanya, maka pantat ini kalau kebuka sedikit keluar semua kotorannya. Karena apa? Enggak ada penutupnya lagi, udah. Sensor untuk penutupnya udah hilang. Maksudnya udah enggak berfungsi lagi sehingga kalau antum korek-korek sedikit keluar itu semua kotorannya. Ini ilmiah ya, masalah ilmiah ya. Jadi kalau antum pernah ingin mandi jenazah, kotorannya keluar semua. Kayak gitu. Nah, itu pembersihan harus kayak gitu. Ya, dibersihkan kayak gitu. Kalau kotorannya najis enggak? Terus baik, kita bilang manusia ini dia enggak najis kan? Enggak najis. Karena kalau najis gini loh. Kalau misalnya dia najis, ngapain dimandiin? Paham enggak? Iya enggak? Enggak bakal suci. Enggak bakal suci gitu kan? Karena najis didatihi langsung. Kayak ibarat kita ada kotoran kucing di situ, kita mandiin kotoran kucing. Lap gitu. Enggak bakal bisa, enggak bakal jadi tahir. Dan kalau misalnya mayit kita bilang ini najis nih, manusia nih, bangkai manusia najis, terus ngapain kita suciin, bersihin, sebenarnya dia terus ya najis terus kayak gitu, kan sia-sia amalannya. Nah gitu, berarti yang sahih atau asah di sini adalah bahwasanya manusia itu tidak najis serta bulu-bulunya, namun kotorannya najis gak kotorannya? Tetap najis. Kencingnya kalau keluar pun, kalau nggak keluar biasa, tapi kotoran belakangnya itu nak dihukumi najis. Udah jerah belum? Udah jerah ya. Ya, kita cukupkan sampai sini aja insyaallah, kita lanjutkan pada hari Jumat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.